بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya. Sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dalam rangka talabul ilm, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, belajar ilmu agama ini. Ikhwani fid din, rahiman wa rahimakumullah. Mendalami ilmu agama, tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, merupakan amalan yang sangat mulia, yang sangat agung, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkan atas setiap muslim untuk mendalami ilmu agama ini, khususnya perkara-perkara yang wajib untuk dia amalkan, yang wajib untuk dia yakini, maka dia diwajibkan untuk mempelajarinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Al-Jami'. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, wajib atas setiap muslim. Setiap muslim, demikian juga muslimah, wajib mempelajari agama ini. وَمَا لَيْتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِفَهُ وَاجِبُ. Perkara yang wajib, yang tidak bisa terlaksana dengan baik kecuali dengannya, maka perantara itu juga hukumnya wajib. Ketika Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan atas kita menunaikan zakat bagi yang memiliki harta dan telah mencapai nisabnya. Demikian juga Allah wajibkan bagi kita untuk berhaji ke Baitullah bagi yang sudah mampu. Jika ibadah yang kita lakukan tidak bisa benar, tidak bisa sah, tidak bisa sesuai mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali harus belajar terlebih dahulu, harus mendalaminya, mempelajarinya, maka wajib pula atas kita untuk mempelajarinya. Wajib hukumnya untuk talabul ilm. Agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Karena tujuan yang paling utama, hikmah terbesar kita semuanya diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya kita semuanya di muka bumi ini, tujuan yang paling utamanya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala melaksanakan perintah-perintah Oleh karena itu, pada tubuh kita yang dengannya kita bisa mempelajari agama ini, mendalami agama ini, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, melahirkan kalian di dunia ini, keluar dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki ilmu sama sekali. La ta'lamuna syai'a. Dan Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Di dalam ayat yang mulia ini Allah ingatkan tiga kenikmatan yang ada pada diri kita. Allah khususkan tiga penyebutan kenikmatan ini, pendengaran, penglihatan dan hati. Allah tidak sebutkan kenikmatan-kenikmatannya yang lainnya, tangan, kaki dan seterusnya. Karena tiga kenikmatan ini adalah kunci-kunci ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Dengan melihat, mendengarkan dan memahami dengan hati. Sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga firman Allah taala dalam ayat yang lainnya. Di antara poin-poin yang perlu diperhatikan ketika kita menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majalis zikir, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari majlis al-ilm, halaqatul ilm yang kita hadir, yang kita ikuti. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anil Karim, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Setelah Allah menyebutkan kisah-kisah tentang para nabi, para rasul dengan umatnya, Allah menyatakan, "Inna fi dzalika ladzikra," sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran. Dari kisah-kisah yang telah Allah sebutkan terdapat pelajaran, manfaat. Liman kana lahu qalbun, bagi yang memiliki hati. Aw alqa sam'a, dan masang pendengarannya. Ketika menghadiri halaqah ilmu, dia pasang pendengarannya baik-baik, mendengarkan apa yang disampaikan. Bukan sibuk sendiri, ya. Saya mudarisnya menyampaikan ilmu, kajian, dia sibuk ngobrol dengan temannya. Makanya demikian, tidak akan mendapatkan faedah ilmu yang dia ikuti, yang dia hadiri. Dia harus pasang pendengaran baik-baik. Wahuwa syahid, dan dia hadir. Hadir badannya dan hadir juga pikirannya, fokus mendengarkan apa yang dia ikuti, kajian ilmu, halaqah ilmu yang dia hadiri. Bukan hanya jasadnya saja yang hadir, akan tapi pikirannya keluar, pikirannya kemana-mana, memikirkan perkara dunia ataupun yang lainnya. Nah, ini berapa poin yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang sangat penting bagi kita, yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari halaqah-halaqah ilmu, majalis-majalis zikir yang kita ikuti, yang kita hadiri. Memiliki hati, masang pendengaran baik-baik dan fokus, hadir. Hadir jasadnya dan juga pikirannya, hatinya. Nam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya sangat butuh untuk terus mendalami ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini sangatlah luas. Walaupun kita menggunakan semua umur kita untuk mempelajarinya, tidak akan ada habisnya. Akan tapi hendaknya kita mulai dari yang terpenting dan terpenting berikutnya setelahnya. Dan juga yang namanya talabul ilm termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dicintai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Yaqin yaitu al-maut menjemputmu. Yang seperti inilah yang diamalkan oleh para ulama-ulama salaf. Nah, mereka terus dalam talabul ilm, mempelajari ilmu agama ini, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya terus sampai mereka meninggal. Seperti yang dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan yang lainnya, ketika ditanya, ila mata tatalabul ilm, sampai kapan anda terus menimba ilmu, mempelajari ilmu, mencari hadis dan seterusnya, nah, menyampaikan, menyebarkan ilmu ini, belajarnya dan menyampaikannya. Padahal apa? Beliau sudah menjadi imam yang besar, beliau tak terus talabul ilm, mencari hadis dari Rasulullah, mendalami agama dan menyebarkannya, menyampaikannya. Mereka menjawab ilal maut, sampai meninggal. Sampai meninggal akan terus talabul ilm. Dan kebutuhan kita terhadap ilmu, mempelajari ilmu agama, kebutuhan manusia untuk mempelajari ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap atau kepada makanan dan minuman. Kebutuhan kita untuk mempelajari ilmu agama, mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, itu jauh lebih besar kebutuhan kita daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, "An-nas hajatun ila al-ilm ahwaj min hajatin ila at-ta'am wasyarab." Dan hajatam ila ta'am wa syarab fil yawm marratain wa hajatam ila al-ilm bi'adadil anfas aw kama qala. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu jauh lebih besar, lebih butuh daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kebutuhan manusia mempelajari ilmu, menambah ilmu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman sehari mungkin sekali dua kali. Sehari sekali atau dua kali, atau di zaman kita mungkin tiga kali kebanyakannya. Adapun kebutuhan mereka terhadap ilmu bi'adadil anfas, sesuai dengan jumlah nafas mereka. Setiap nafas mereka seluruh hidupnya butuh ilmu. Mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Sebelum dia berucap, sebelum dia berbuat, dia pelajari apakah ini diperbolehkan ataukah tidak. Ini kebutuhan kita terhadap ilmu, kata beliau, bi'adadil anfas, sesuai dengan jumlah nafas kita. Setiap nafas kita butuh ilmu. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Talabul ilmi adalah amalan yang sangat mulia. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang keutamaan talabul ilm, la ya'dilu syai' liman shahat niyyatuh yanwi bihi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Atau maqal, mendalami ilmu agama ini adalah amalan yang sangat mulia, tidak ada yang setara dengannya bagi yang bagus niatnya, ikhlas dalam talabul ilm, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri dia kemudian dari saudaranya yang lainnya. Karena asal kita, asal manusia adalah al-jahlna, tidak memiliki ilmu. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang asal manusia tidak memiliki ilmu, al-jahlna. Maka dengan talab al-ilmu kita mengangkat kejahilan dari diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ni'mah talab al-ilmu man dalam ilmu agama, kenikmatan ini jauh lebih besar kenikmatan harta benda. Kenikmatan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai daripada kenikmatan harta benda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan memahami syariat Allah Ta'ala, agama Allah Azza wa Jal, kenikmatan Islam, iman, bergembiralah kalian. Dengan kenikmatan ini bergembiralah kalian. Kenikmatan ini kata Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada kenikmatan harta benda. Kenikmatan din, kenikmatan memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari agama Islam ini, talabul ilm, jauh lebih besar daripada sebatas kenikmatan harta benda. Sisi yang lainnya menunjukkan keutamaan ilmu dibanding kenikmatan harta benda, seperti yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Al-ilmu khairu min al-mal. Al-ilmu yahrusuk wal mal tahrusuh. Al-ilmu yazku 'ala al-infaq wal mal tunqisu an-nafaqah. Wal-ilmu hakim wal mal mahkumun 'alayh. Mata khuzzanul mal wa hum ahya. Baquna ma baqiyad dahr. Ajsadu mafqudah wa atharum fil qulubi mawjudah. Kama qala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ilmu, kenikmatan ilmu itu jauh lebih baik daripada kenikmatan harta. Sisi yang pertama, ilmu akan menjagamu, melindungimu agar di atas kebenaran, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari maksiat-maksiat, dari dosa, dari keharaman, dari larang-larangan. Al-ilmu yahrusuk, sementara harta kamu yang harus menjaganya. Sebaliknya, ilmu yang menjagamu, adapun harta kamu yang harus menjaganya. Khawatir hilang, dicuri, maka disimpan baik-baik. Simpan di tempat yang aman, dikunci dan seterusnya. Sisi yang kedua, harta ketika saat diinfakkan hartanya berkurang. Adapun ilmu ketika diinfakkan, disampaikan, didakwahkan, diajarkan ke saudaranya yang lainnya, ilmu semakin bertambah. Ilmu yang kita pelajari, kita amalkan, kemudian kita sampaikan, kita ajarkan kepada saudara kita yang membutuhkannya, ilmu yang kita miliki semakin bertambah, semakin kuat, semakin lengket, semakin kokoh. Adapun harta, kenikmatan harta, saat kita infakkan, jumlahnya akan berkurang. Saya punya 1 juta diinfakkan 100 ribu. Sisa berapa? 900 ribu. Di saat diinfakkan, jumlahnya berkurang. Walaupun Allah menjanjikan akan digantikan dengan yang lebih baik, namun saat diinfakkan, jumlahnya akan berkurang. Adapun ilmu ketika diinfakkan, disampaikan, didakwahkan, ilmu semakin bertambah, semakin kuat. Sisi yang berikutnya, ilmu itu hakim, ilmu yang menghukumi. Ilmu yang menghukumi harta, mana harta yang halal, jalan-jalan yang halal yang mana, mana harta yang haram, mana harta yang harus dikeluarkan, mana yang tidak boleh. Ini ilmu sebagai hakimnya yang menghukumi. Ada harta mahkum yang dikenai hukuman. Hakim ini lebih mulia daripada yang mahkum. Sisi yang lainnya kata beliau, mata khuzanul mal. Pemilik harta mereka setelah mereka meninggal sudah tidak lagi disebut-sebut dengan kebaikan pemilik-pemilik harta. Ketika mereka sudah meninggal, sudah tidak lagi disebut-sebut dengan kebaikan. Walaupun disebut, mungkin disebutnya bukan dengan kebaikan, bahkan dengan kejelekan. Seperti Qarun yang memiliki harta yang sangat banyak. Allah kisahkan, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Tetap disebut kisahnya, namun dengan kejelekan. Karena Allah binasakan. Allah binasakannya. Fakhasafna biya bidahril ard. Allah menyatakan tentang Qarun karena dia durhaka, tidak mau mentaati Nabi Allah Musa AS, sombong dengan hartanya, kekayaannya. Khasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia dalam bumi. Dia dan rumahnya, hartanya ditenggelamkan dalam bumi, dalam tanah. Allah binasakannya. Ketika sudah meninggal, tidak disebut-sebut lagi namanya dengan kebaikan, bahkan dengan kejelekan. Adapun orang-orang yang berilmu, para ulama, walaupun mereka sudah meninggal, tetap disebut-sebut nama mereka dengan kebaikan. Ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan, yang mereka ajarkan, bermanfaat bagi kaum muslimin, nama mereka tetap bagus, disebut-sebut namanya dengan kebaikan, didoakan dengan kebaikan. Qala Imam Bukhari rahimahullah, qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Imam Ahmad rahimahullah. Setiap kali disebut namanya, disebut dengan kebaikan, didoakan dengan kebaikan. Walaupun mereka sudah meninggal, namun peninggalan-peninggalan mereka, ilmu-ilmu mereka tetap ada di hati-hati kaum muslimin. Bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, ini beberapa sisi menunjukkan kelebihan, keutamaan nikmat ilmu lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai dibanding kenikmatan harta benda. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, yang namanya talabul ilm, ibadah yang sangat mulia, banyak sekali keutamaan-keutamaannya sebenarnya telah antum ketahui semuanya. Sebagiannya telah, sebagian besar yang sudah antum ketahui semuanya. Nah, kita ingatkan kembali tidak mengapa, agar kita terus memompas semangat kita dalam talabul ilm. Talabul ilmi termasuk bagian dari jihad, atau amalan yang setara dengan jihad, bahkan termasuk dari jihad fisabilillah. Jihad, amalan yang sangat mulia. Wa dhirwatus sanami. Al-jihad fisabil, puncak tertingginya. Al-jihad fisabilillah. Agama Islam terjaga, semakin mulia, semakin tersebar, semakin kuat. Dan talabul ilm termasuk bagian dari jihad, atau amalan yang setara dengan jihad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan janganlah seluruh kaum mukminun, jangan semuanya keluar berperang. Akan tapi hendaknya ada beberapa orang dari setiap kelompok yang mendalami ilmu agama ini. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Apabila kaumnya telah kembali, mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan. Ini dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan amalan yang setara sendiri dengan jihad. Jangan semuanya keluar berjihad, karena ada beberapa orang yang talabul ilm dalam ilmu agama ini. Menunjukkan talabul ilm adalah amalan yang setara dengan jihad. Bahkan termasuk dari jihad. Karena dengan talabul ilm dalam ilmu agama ini untuk menjaga syariat Islam, melindungi, membela syariat Islam, menyebarkan syariat Islam sebagaimana jihad. Demikian juga dengan kita talabul ilm mendalam ilmu agama ini, baik dengan menghadiri halaqah-halaqah, kajian-kajian yang diadakan setiap malamnya atau setiap pekannya, setiap bulannya, atau jika bisa fokus di pondok-pondok, kita termasuk dari bagian talabul ilm tafaqquh fiddin. Kita akan mendapatkan doanya para malaikat. Doanya makhluk-makhluk Allah Ta'ala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Mereka akan mendoakan ampunan untuk kita. Dengan kita talabil ilm dalam ilmu agama, kita amalkan, kita ajarkan. Kita akan mendapatkan doa kebaikan dari makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Darda, riwayat Abi Daud dan yang lainnya dikutip oleh Syalbani rahimallahu taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salaka Allah bi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna wa innal alim la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ard hatta alhitan fil ma fi jawfil ma wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulamaa hum warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul 'ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini, menyebutkan sekian beberapa keutamaan talabul ilm. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari syariat Islam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surganya. Dan sungguhnya para malaikat hamba Allah yang saleh, yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat sekalipun, para malaikat mereka meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Nah, mereka senang ridha dengan amalan mereka. Dan sungguhnya orang-orang yang berilmu, hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang di langit maupun yang di bumi, mereka mendoakan ampunan, minta ampunan kepada Allah untuknya, untuk orang yang berilmu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ikan-ikan yang di lautan, mereka mendoakan ampunan, beristighfar kepada Allah, mintakan ampunan untuk orang yang berilmu. Dan sesungguhnya keutamaan, kelebihan orang yang berilmu dibandingkan sekedar ahli ibadah, seperti perbedaan cahaya bulan purnama dengan bintang, seluruh bintang-bintang. Ini orang yang berilmu, manfaatnya untuk diri mereka dan juga orang lain. Mereka bermanfaat untuk diri mereka dan juga untuk yang lainnya. Sebagaimana cahaya bulan purnama, cahaya menyinari dirinya dan juga menyinari, menerangi yang lainnya. Adapun ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, rajin sholat, puasa dan ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang qasirah, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana bintang 6 cahayanya menyinari dirinya sendiri. Demikian juga ahli ibadah 6 manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Adapun orang yang berilmu, manfaatnya untuk diri mereka dan untuk orang lain, sehingga mereka lebih mulia. Nah, tentunya thalabul ilmi lebih mulia, manfaatnya lebih besar. Dan sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidaklah mewariskan harta benda, dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia memperoleh bagian yang besar, yang banyak. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam, banyak sekali keutamaan Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, keutamaan talabil ilm dalam ilmu agama ini. Dengan kita mendalam ilmu agama, di antara sebab Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Naam, dengan kita talabul ilm, naam, kita akan mendapatkan doa istighfar, doa ampunan dari makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang di langit maupun yang di bumi. Dengan kita talabul ilm, kita akan menjadi pewaris para nabi. Karena ilmu ini adalah warisan para nabi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dengan kita dimudahkannya menghadiri halaqah-halaqah ilmu talabul ilm, ini merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita. Dengan kita dimudahkan menghadiri, melangkahkan ke kita menghadiri halaqah-halaqah ilmu, mempelajari ilmu agama ini, mempelajari syariat Islam, ini merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita, yang patut kita syukuri dan kita jaga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhuma, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama ini, dimudahkan untuk talabul ilm. Karena dengan dia mempelajari ilmu agama ini, memahami agama ini, dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Nah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya di atas ilmu. Nah, adapun orang yang tidak memiliki ilmu, nah, maka akan banyak, nah, kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, keharaman-keharaman yang dia lakukan, karena dia tidak memiliki ilmu. Nah, oleh karena itu, ilmu adalah sebab segala seluruh kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kejahilan, kebodohan adalah sebab seluruh kerusakan, bahaya, madarrah, kebinasaan dunia maupun akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Miftah dari Sa'adah, ketika menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan talabul ilm, kullu ma fil Qur'an min madhhinil 'abdi fa huwa min thamaratil 'ilmi wa natijatihi, wa kullu ma fil Qur'an min dhammil 'abdi fa huwa min thamaratil jahli wa natijatihi. Sebagaimana qala, semua yang ada dalam Al-Qur'an pujian Allah kepada hamba. Allah memuji hamba dengan keimanan, ketakwaan, kesabaran, tawakal, jujur, amanah dan seterusnya. Itu semuanya adalah hasil dari ilmu dan buah dari ilmu. Demikian juga semua yang ada dalam Al-Quran, ya Allah mencela hamba dengannya. Allah mencela hamba baik dengan kekufuran, kesyirikan, dusta, kikir, berkhianat dan seterusnya. Nah, dari macam-macam maksiat yang Allah benci, yang Allah cerca, itu semuanya kata beliau adalah hasil dan buah dari kebodohan, dari kejahilan. Ya, oleh karena itu namanya talabul ilm dalam ilmu agama, dan kita mengamalkannya, ini adalah kunci sebab segala keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kejahilan yang tidak mau dalam ilmu agama ini berpaling dari talabul ilm, sebab segala kejelekan, keburukan dunia maupun akhirat. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, nah ini sedikit berapa keutamaan talabul ilm. Kemudian dengannya menambah semangat kita terus dalam talabul ilm. Nah, mungkin ini dapat kita sampaikan di malam hari ini untuk kajian bacaan kitabnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu